Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala man ba'd. Hamiyun akhar. Fadal ikram. Qala fadilatul syaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Tanbihun akhar. أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بلفظ ini tambi yang lain yang telah disyaratkan sebelumnya telah disyaratkan sebelumnya kepada penetapan ulu sifat ketinggian Allah Ta'ala bahwa itu sabit ya, telah tetap bil-kitab wa-sunnah wal-aql wal-fitr wal-ijma' kemudian diurai satu-satu amal kitabu ikra amal kitabu faqad tanawwa'at dalalatuhu ala dhalik fataratan bilafzil uluwi wal-fawqiyyati wal-istiwai ala al-arshi وكونه في السماء وقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض Adapun Alkitab telah beragam penunjukan Al-Quran atas hal itu ya fataratan terkadang dengan lafaz al-ulu terkadang dengan lafaz al-ulu yakni maha tinggi ya al-fawqiyah di atas al-istiwa ala al-arsh ya tinggi menetap ya di atas arsh dan lafaz kaunihi fis sama'i bahwasanya Allah di ketinggian ya di atas langit. Nah, ini disebutkan ayat-ayatnya dan dalil yang menunjukkan hal itu wal aliyul azim ini menetapkan dengan lafaz ulu dialah yang maha tinggi lagi maha agung yang maha tinggi nah zatnya dan tentunya sifat-sifatnya juga nah wahwal qahiru faqa ibadi dialah yang maha memaksakan ya kehendaknya menguasai hamba-hambanya fauqa ibadi di atas hamba-hambanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy amin tuman fis samai apakah kalian merasa aman ya terhadap zat yang ada di as-sama fi as-sama yakni fil ulu di ketinggian atau fi bimakna ala ala as-sama di atas langit an yakhsifa bikumul ard bahwa dia akan menenggelamkan ya bumi dengan kalian yang menenggelamkan kalian dengan bumi. Baik. Wataratan wataratan bilafzi su'udil asyai wa urujiha wa raf'iha ilaihi kaqawlihi ilaihi yas'adul kalimut tayyibu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaiya Terkadang dengan lafaz su'udil asyai naiknya terangkatnya ya sesuatu-sesuatu itu ke atas kepada Allah nah su'ud dan uruj sama ya naik ya diangkat ke atas su'ud uruj raf sama sama maknanya nah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala ilaihi yas'adul kalimut tayyibu hanya kepada Allah naik ya Al-kalimut tayyibu, ucapan yang baik. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih, naik ke atas ya, malaikat dan ruh kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, yakni wafat kecil ya, wafat sughra. Nah, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Nah, sudah kita ketahui maknanya Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, dan belum mati sampai akhir zaman nanti. Ta'arujul malaikat wa ruhu ilai, malaikat dan ar-ruh ya, naik menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Baik. Warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku ya, mendekat kepada Allah, yaitu diangkat di ke langit. Nah, dekat kepada Allah karena Allah di atas langit. Nah, wataratan bilafzi nuzulil asya'i minhu wa nahwi dhalik. كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. Dan terkadang dengan lafaz nuzul al-asya' minhu, turunnya ya sesuatu-sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semisal dengan itu, seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah ya, qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Al-Quran itu diturunkan dari ruhul qudus Jibril, min rabbik, dari Rabbmu ya, berasal dari Allah Ta'ala yang berada di atas, yang memfirmankan, mengucapkan Al-Quran itu dengar oleh ruhul qudus yaitu Jibril, kemudian Jibril membawanya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yudabbirul amra minas sama'i lal ard, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Nah, dari atas langit ya, Allah mengatur urusan itu. Ya. Kemudian turun ke para malaikat yang ada di seluruh lapisan langit, kemudian turun ke bumi. Nah, wa amma sunnatu faqad dallat alayhi bi anwa'iha al-qawliyati wal-fi'liyati wal-ikrariyati fi ahaditha kathiratin tablughu hatta at-tawatur wa ala wujuhin mutanawwi'atin ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa qawlihi inna allaha lamma qada al-khalqa كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأنا أمين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، أدبنا السنة. Sungguh sunnah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah menunjukkan atas ulu Allah Ta'ala, tinggian Allah Ta'ala, bi anwa'iha al-qawliyati wal-fi'liyati wal-ikrariyati, dengan berbagai ragam, ya, dengan tiga jenis, ya, as-sunnah, yakni sifatnya as-sunnah al-qawliyah, yakni hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berupa sabdanya, wal-fi'liyah, hadith-hadith Nabi yang berupa perbuatannya, wal-ikrariyah, hadith-hadith Nabi yang berupa, ya, persetujuannya kepada sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, fi hadith al-kathiratin, yang berada pada hadith-hadith yang banyak, hadith-hadith jumlahnya sangat banyak, sehingga tablughu hadd at-tawaturi, mencapai, ya, tingkatan tawatur, ya, riwayat yang sangat banyak, ya, yang mustahil, ya, tidak mungkin terjadi kesalahan riwayat atau kedustaan padanya. Nah, wa ala wujuhin mutanawwi'ah, dan, ya, di atas sisi-sisi yang beragam penunjukannya. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, yakni bacaan Nabi, ya, berzikir dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang tertinggi, ya, yang tertinggi, yang maha tinggi di atas seluruh makhluk. Na'am, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lamma qada al-khalq, ketika sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah ketika telah, ya, menakdirkan makhluk, ya, menetapkannya, kataba indahu, Allah menulis di sisinya, yakni, ya, menulis di sisinya, fauqa arsyihi, yakni dia yang berada di atas arsy, menulis di sisinya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, ya, sabaqat ghadabi, mendahului, mengalahkan, nah, sabaq di sini mendahului, yani mengalahkan, mengungguli kemurkaanku, kemarahanku. Nah, ya, Allah menetapkan hal itu dari atas arasnya. Tayyib, dan hadith, ala ta'manuni, tidakkah kalian percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama, sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ya. Telah sabit pula Nabi SAW merafa yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa huwa alal mimbar, berdoa mengangkat kedua tangannya. Ya. Menengadahkannya ke atas. Yaumul Jum'ah, hari Jumat, ya, saat berkhutbah, ketika berdoa istisqa, minta hujan, yaqul Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan buat kami, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah di atas, karena meminta kepada Allah di atas dengan menengadahkan kedua tangannya ke atas. Nah, sebagaimana pada hadis Anas, dan pada hadis Anas ini, Anas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa Nabi alaihissalam tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa, ya, pada khutbah Jumat, selain saat istisqa tersebut. Nah, adapun terkait dengan pembahasan kita, sebenarnya telah dijelaskan tadi bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya, ya, dengan telapak tangan di atas, menengadah ke atas, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas, yang menunjukkan Allah di atas. Nah, wa annahu rafa'a yadahu ila as-sama', dan sungguhnya Nabi SAW mengangkat tangannya ke arah langit, bahwa yakhtubun nasa, sementara beliau sedang berkhutbah, ya, menceramahi manusia, yauma arafah, di hari Arafah, hina qalu, ketika mereka mengatakan, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, nashhadu annaka qad ballaghta, kami bersaksi sungguhnya engkau telah menyampaikan risalah syariat yang diamanahkan kepadamu, wa addaita, engkau telah menunaikan amanah, wa nasahta, engkau telah memberi nasihat. Faqala, jadi nashhadu, ucapan sahabat ini, kami bersaksi annaka, sungguhnya engkau qad ballaghta, yakni risalah, engkau telah menyampaikan risalah syariat, wa addaita, dan engkau telah menunaikan amanah, ya, menyampaikan risalah itu, wa nasahta, dan engkau telah memberi nasihat kepada umat. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyambut ucapan sahabat itu, ya, dengan mengangkat tangannya ke arah langit, ya, dengan mengatakan Allahumma syhad. Nah, ya Allah, saksikanlah, persaksikanlah. Nah, dan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada jariyah, yakni budak wanita, ini milik siapa? Budak itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, karena melakukan kesalahan, ya, lalai menjaga domba sehingga dimakan serigala, kemudian ditempeleng. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami merasa bersalah, ingin menebus kesalahannya dengan memerdekakannya, menyampaikan kepada Nabi RA maksudnya itu, tetapi Nabi tidak langsung mengiyakan, melainkan Nabi menyuruh agar jariah itu dihadapkan kepada Nabi untuk dites keimanannya. Pertanyaan Nabi RA kepada jariah itu, Aynallah, di antara pertanyaannya, ya. Nah, Aynallah, Nabi bertanya kepadanya, Man ana, siapa saya? Dia mengatakan, Anta Rasulullah, kamu adalah Rasul utusan Allah. Aina Allah, pertanyaan berikutnya, di mana Allah berada, zatnya, dirinya? Qala, jari itu menjawab, fis sama, di atas langit, di udu, fil udu, ya, di ketinggian, yakni ala sama, di atas langit. Fa qarraha, maka Nabi SAW, ya, membenarkan jawabannya. Faqala li sayyidiha, dan mengatakan kepada tuannya, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia wanita yang beriman. Nah, ya, menunjukkan bahwa orang yang tidak mengimani Allah Ta'ala, zatnya, dirinya, wujudnya, maha tinggi di atas langit, di atas aras, maka keimanannya tidak benar. Nah, wa amma al-aqlu, wa amma al-aqlu faqad dalla ala wujubi sifatil kamali lillahi ta'ala wa tanzihihi 'ani naqsi wal 'uluwu sifatu kamalin was suflu naqsun fa wajaba lillahi ta'ala sifatul 'uluwi wa tanzihuhu 'an dhibtihi. Adapun dalil logika akal, maka sungguh logika akal telah menunjukkan, ya, wajibnya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, dan wajibnya membersihkan Allah, menyucikan Allah dari kekurangan apapun, ya. Al-ulu, sifat kemahatinggian di atas seluruh makhluk, adalah sifat kesempurnaan. Sedangkan as-sufl, ya, kerendahan di bawah, adalah naqsun, kekurangan. Maka wajib, ya, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sifatul 'ulu, dan wajib membersihkan Allah, an diddihi, tanzihu an diddihi, wajib, ya, tanzihu an diddihi, membersihkan Allah dari kebalikannya. Dari kebalikan al-ulu, yaitu as-suful, kerendahan. Tayyib. Jadi jika tidak membersihkan Allah dari sifat, ya, kerendahan, ya, di bawah, maka itu berarti tidak menyempurnakan Allah Ta'ala, tidak memuliakan Allah. Nah, melainkan ya itu menghinakan Allah Ta'ala. Baik, wa amal fitratu. Wa amal fitratu faqad dallat ala uluwillahi Ta'ala dalalatan daruriyatan fitriyatan. فما من داع أو خائف فجع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. على كل دليل فطرة ما كسنج فطرة لم ننجوكن أفسعر الله تعالى dengan dalalatan daruriyatan fitriyatan, dengan penunjukan secara darurat, secara fitrah. Fama min da'in, maka tidak ada satupun orang yang berdoa au khaifin, atau takut, fazi'a ila rabbihi ta'ala, ya, dia kembali bersandar kepada Rabbnya, memohon kepada Rabbnya, illa wajada fi qalbihi, kecuali dia mesti mendapatkan dalam kalbunya daruratal ittijahi, ya, kedaruratan untuk mengarah menuju nahwal ulu, ke arah atas, ya, yang tinggi. La yaltafitu an dhalik, dia tidak akan, ya, menoleh, meninggalkan hal itu, menoleh yamnatan ke kanan, wala yasratan ke kiri, tidak. Ya, tapi semata hanya mengarah ke atas. Wasalil musallina, tanya orang yang sholat. Yaqul wahid minum fi sujudi, salah satu dari mereka membaca dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Aina tattajihu qulubuhum hina dzaak, kemana arah kalbu-kalbu mereka ketika itu? Tentunya mengarah ke atas. Baik, wa amal ijma'u. Wa amal ijma'u, faqad ajma'a as-sahabatu wa at-tabi'una wa al-a'immatu ala anna Allah Ta'ala fawqa samawatihi mustawin ala arshihi. Wa kalamuhum mashhurun fi dhalika nassan wa zahiran. Adapun ijma', kesepakatan, maka telah ijma' sepakat para sahabat, tabi'in, dan imam-imam Islam bahwasanya Allah Ta'ala di atas 7 lapis langit yang telah diciptakannya, mustawin ala arsyihi, maha tinggi, berada menetap di atas arasnya. Dan keterangan mereka, ucapan mereka masyhur, ya, terkenal dalam hal itu, nassan wa zahiran, baik secara nas, ucapan langsung tentang itu, maupun zahiran maupun lahiria, makna ucapan mereka menunjukkan hal itu. Ya, nassan artinya ucapan yang terang-terangan secara jelas langsung menetapkan itu, adapun zahiran ucapan yang lahiria maknanya menunjukkan hal itu. Nah. Iqra. Qala al-Auza'i كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات وقد نقل الإجماع على ذلك. طيب kata Al-Auza'i adalah kami, ya, sementara para tabi'in jumlahnya masih melimpah, ya, masih banyak sekali. Naqul, kami mengatakan inna Allah Ta'ala zikruhu fawqa arsyihi, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, penyebutannya bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas arasy, dirinya, zatnya di atas arasy. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصِّفَاتِ, dan kami beriman dengan sifat-sifat yang telah datang penetapannya, ya, yang telah ditetapkan oleh sunnah. Nah, Akhir ini akhir sahih. Di hasyah disebutkan, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' Sifat. Dikeluarkan oleh Dhahabi dan Al-Ulu. Nah, dan seterusnya. Ibn Taymiyyah dinukil di sini bahwa Ibn Taymiyyah dan Al-Fath Al-Hamawiyyah mengatakan sanadnya sahih sampai kepada Al-Auza'i. Nah, dan Ibn Qayyim juga dalam Ijtima' al-Juyush mengatakan sanadnya sahih, dan Al-Albani dalam Mukhtasar Ulu Al-Dhahabi mengatakan ruwatuhu a'immatul thiqat, rawi-rawinya adalah imam-imam yang thiqah. Nah, berarti ini thabit, benar riwayat ini dari Al-Auza'i. Nah, kera. فقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في ذلك خلاف في مثل ذلك. نعم اختلاف النسخ. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, sungguh ijma itu telah غير واحد, lebih dari satu min ahli al-ilm, dari kalangan ahli al-ilm telah menukil ijma' atas hal itu. Lebih dari satu dari kalangan ahli al-ilm telah menukil ijma' atas hal itu. Wa muhalun, yakni mustahil, dan mustahil ayyaqa fi mithli dhalika khilafun, terjadi khilaf, perbedaan pendapat dalam perkara yang semisal dengan itu. Nah, waqad tatabaqat alayhi hadhihi al-adillah al-'azimah allati la yukhalifuha illa mukabirun تمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. Ya, jika tadi nukil ijma lebih dari satu dari ahli ilmu, maka mustahil yang seperti itu terjadi khilaf, dan ya juga tatabaqat alai hadhihi al-adillah al-'azimah, berturut-turut ya sekian banyak dengan berbagai ragam ya penunjukan dalil-dalil yang agung ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tatabaqat alai, sama kandungan maknanya, penunjukan maknanya sama persis ya. Allati la yukhalifuha, yang tidak ada yang menyelisihi dari dalil itu illa mukabir, kecuali orang yang sombong, menyombongkan diri. Tumisa ada qalbi, telah dihapus kalbunya ya dari kebaikan, telah ditutup kalbunya dari kebaikan ya. Nah, wajtalat fushayatin, ya setan-setan telah menyeret dia an fitratihi, wajtalat fushayatin an fitratihi, setan-setan telah menyeret dia keluar dari fitrahnya, telah merusak fitrahnya ya, menodai fitrahnya sehingga sudah keluar dari fitrahnya. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نعم الأخير. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. Jadi علو الله صفات كما تنجان الله تعالى بذاته, dengan ذاتnya, dirinya ya, buat dirinya ذاتnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Juga ketinggian Allah dengan sifatnya ya, min abyanil asyai wa adhariha, termasuk perkara yang paling jelas, termasuk perkara yang paling tampak dalilan dari segi dalil, wa ahaqqil asyai ya, termasuk perkara yang paling benar, wa athbatiha, dan paling tetap, waqi'an, dari segi ya wuku'nya. Nah, dari segi realitasnya. Nah. Nah, ini akhir penjelasan tambih yang lain, yang kedua ya. Kemudian tambih mutsalit, ini yang terakhir. Nah, untuk contoh ini tadi peringatan yang ketiga, insyaallah kita baca pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.